Ada pertanyaan? Apa? Maksudnya? Iya, dengan besi panas. Kayak itu dengan besi panas. Ya, kayak itu dengan besi panas. Apa? Bara besi itu dipanasin, tempelkan ke kulit. Kalau bukan dengan besi panas, maka bukan kei. Nah, ada lagi. Ada pertanyaan lagi? Apa tadi yang dilarang melakukan kei? Jadi pilih ada pilihan gitu maksudnya. Iya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun larangan, fa'ala sabil ikhtiar wal karaha. Larangan ini maksudnya dilarang. Kenapa dilarang oleh Rasulullah SAW? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ala sabil ikhtiar wal karaha. Pilihan. Pilihan dia mau dikai atau dia terjerumus kepada perkara yang makruh. Paham? Mafhum ada. Sehingga dari sini para ulama sering melakukan dan sering mengatakan apa, ketika ada satu hadis bertentangan dengan hadis yang lainnya, maka para ulama banyak menjamak, banyak mengkompromikan. Ya, ini kebanyakan para ulama, bukan kita. Kita hanya baca saja, baca apa yang mereka sampaikan. Nah, seperti kemarin disinggung oleh siapa? Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, sebab-sebab perselisihan yang ada. Ya, perselisihan yang ada. Nah, banyak asbab. Sebab-sebabnya banyak. Nah, apa di antaranya kemarin? Maudrahman enggak hadir, pulang kampung apa camping apa? Amu Yahya kemarin Abu Marfa, mungkin ada sampai hadis kepadanya, kadang enggak nyampe. Itu ya, atau masalah lughah dan lain sebagainya, banyak sekali, seperti yang dicontohkan oleh Man Salman, yang dikatakan oleh siapa, Abdullah, oleh Umar bin Khattab, ketika apa, menghidupkan tarawih setelah Rasulullah SAW wafat, dikumpulkan keliling di masjid Madinah. Kemudian dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pimpinan ketika itu, waliul amr, dikumpulkan. Saya anggap ini adalah bid'ah. Bid'ah maksudnya apa? Secara bahasa, bukan secara istilah. Faham? Ya, kadang orang yang enggak sampai pemahaman bid'ah, oh berarti bid'ah itu ada dong. Ini secara lughawi saja. Bahasa saja. Faham? Faham di sini? Sebagaimana Allah berfirman dalam surat apa? Al-Hadid ayat berapa? 25 apa 22? Hah? 2? 21? Coba apa ayatnya? Syuf khilaf, di sini aja khilaf. Kama sali ghaithin, ibarat hujan. A'jabal kufar, yang menakjubkan, yang mencengangkan kufar, orang-orang kafir. Siapa? Bukan kafir ini. Maknanya adalah zura', para petani. Lah kenapa? Karena secara bahasa yang namanya petani itu apa? Menutup biji-bijian dengan tanah. Orang kafir menutup keimanan dengan kekufuran. Lugawi, lugawi. Mafhum, ada. Lugatan. Secara bahasa. Allah subhanahu, lihat tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullah. Az-Zura' al-Kufar bimana Az-Zura' Nah, di sini banyak perselisihan dan lain sebagainya. Nah, seperti disinggung oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, habbatus sauda syifa'un min kulli da'. Habbat sauda ma'ruf. Ya, biji habbat sauda obat segala penyakit. Syifa min. Min ini li tab'id atau min apa? Min artinya segala sesuatu. Semuanya penyakit bisa dikasih habbat sauda. Atau yang cocok dengan habbat sauda saja. Dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nanti Tibun Nabawi juga. Seperti tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dengan angin Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada angin bisa menghancurkan. Tudammiru kulla syai'in, segala sesuatu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, segala sesuatu yang bisa dihancurkan oleh angin, yang enggak bisa dihancurkan oleh angin, yang enggak akan bisa. Air bisa dihancurkan sama angin. Ah. Air bisa dihancurkan sama angin. Apa bengong? Enggak bisa, enggak akan bisa. Karena kul di situ bukan maknanya seluruh semuanya. Langit semua bisa dihancurkan sama angin? Enggak bisa. Mahfum, faham tuh? Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sini, kullama yasluh liddamar. Segala sesuatu yang bisa dihancurkan dengan angin. Sama seperti habba sauda. Ini masalah lughah. Ikhtilaf terjadi karena banyak bahasa. Presiden bilang apa? Lockdown. Nanti bilang PPKM dan lain sebagainya. Ini kan bahasa. Tergantung nanti kembalikan lagi apa yang dimaukan oleh pemerintah. Karena kita mengikuti pemerintah. Paham dong? Ya, dulu ketika PPKM di sini, pemerintah juga. Bupati kan pemerintah. Siapa yang bilang lockdown katanya? Kata bupati. Ada ininya. Ya kita gak punya dana untuk ngasih. Karena kalau lockdown itu kan harus undang-undangnya jelas. Paham dong? Dikembalikan lagi kepada masing-masing daerah. Naik COVID, turun dan lain sebagainya. Itu kan kembali ke pemerintah. Bukan ke sipil. Ya ada yang naik misalkan COVID-nya. Ada yang turun. Masing-masing daerah kan berbeda-beda. Kembalikan lagi. Ada yang bilang PPKM, ada yang bilang al-muhim, kembali kepada pemerintah. Karena kita taat kepada pemerintah. Tadi kembali lagi masalah bahasa. Sudah al-habbatus sauda syifa'un min kulli da. Habbat sauda obat segala penyakit. Kata Ibnu Qayyim, obat setiap segala penyakit yang bisa, yang cocok dengan habbat sauda. Yang enggak cocok ya enggak akan bisa. Bukan artinya kita tidak beriman. Ini harus pemahaman yang benar. Di dalam memahami hadis, dalam memahami agama. Seperti apa lagi? Sudah lewat ini di Tibun Nabawi. Ah. Air, ayo, air, apa air? Ah, mandi dengan air. Faham? Sudah lewat kan? Hah? Penyembuhan dengan air. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ini khusus untuk ahli Madinah atau untuk yang cocok dengan apa kondisi pengobatan, diobati dengan air. Yang enggak cocok enggak bakal bisa. Itu semua kepada pemahaman yang lurus tentunya para ulama. Ya. Nah. Paham tuh mahasiswa? Ada pertanyaan? Pengobatan dengan air mandi. Ya, mandi dengan air. Apa hadisnya? Siapa ingat? Apa hadisnya? Masalah mandi dengan air obat merupakan pengobatan. Sudah lewat ini. Faham? Mafhum? والله المستعان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.